ciptakan alam pria dan wanita. Dua makhluk dalam asuhan dewata. Ditakdirkan bahwa pria berkuasa. Adapun wanita lemah, lembut manja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVRI di seluruh persada Nusantara yang kita semuanya bersyukur kepada Allah SWT karena dapat berjumpa di dalam suatu program yang sangat bermakna, yaitu program Percik Perenungan, membuka cerita dan episode pada pagi hari ini. Tadi telah dinyanyikan oleh penyanyi kita Mbak Erin Surbakti, sebuah lagu yang menggetarkan pasangan hidup suami istri, yaitu lagu tersebut Sabda Alam, diciptakan oleh Bapak Ismail Marzuki. Di dalam lagu tersebut memang salah satu karya ciptaan dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala adalah wanita dan pria. Kemudian wanita dan pria ini hidup bersama. Kemudian terjadilah interpretasi-interpretasi bagaimana hidup itu. Ada yang menganggap bahwa laki-laki itu berkuasa, ada yang menganggap bahwa wanita itu lembut manja. Tetapi kemudian di dalam lagu itu pula ada suatu hal yang menarik, apa kekuatan dan kelemahan wanita. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana menjaga hubungan suami istri. Dan dengan kami telah hadir tamu-tamu terhormat kami, terutama narasumber pada pagi hari ini adalah seorang psikolog yang bukan hanya psikolog, tapi beliau adalah penasehat, beliau adalah konsultan, dan sudah banyak yang ditolong oleh beliau dari lembah carut marutnya hidup rumah tangga sampai rumah tangga mereka menjadi harmonis kembali. Ibu Hajah Eli Risman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan ibu. Saya bahagia pak, terima kasih. Jadi kalau ibu dihitung berapa ya pasangan suami istri yang sudah ibu beri nasihat, lalu dicoba ditolong, atau mungkin ada juga yang tidak tertolong. Ya ada juga yang tidak tertolong. Ada juga yang tidak tertolong, tapi sudah berapa tahun ibu memberi bimbingan kepada pasangan-pasangan suami istri ini? Tahun ini insya Allah 31 tahun pak. 31 tahun, masya Allah. Aduh luar biasa. 31 tahun para pemirsa, ibu Eli Risman sudah memberikan nasihat, memberikan ilmunya mencari jalan keluar dari gelombang tinggi yang menerpa rumah tangga, dari ketenangan lautan yang menghanyutkan dan menenggelamkan banyak manusia. Tetapi akan menarik sekali kalau umpamanya pada hari ini, pagi hari ini juga kita berbicara dengan yang mengalami kehidupan bersama kurang lebih 47 tahun, hampir 3 tahun lagi 50 tahun pernikahan, ibu Hajah dan Pak Haji Samsir Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Samsir Alam ini kurang lebih hampir 70 tahun umurnya ya sekarang. Hampir setahun lagi 70 tahun. Setahun lagi 70 tahun. Masya Allah. Dan Ibu menurut adab di barat tidak boleh ditanyai umur. Tetapi kita di timur masalah umur ini tidak apa-apa kita ceritakan. Beda berapa tahun Ibu dengan Bapak kurang lebih? 10. Hampir 10. Ah, luar biasa. Ibu Risman hebat ya. Wanita dan pria ini kalau bersama lalu mereka saling menyesuaikan sehingga umur mereka seperti sama ya. Apa yang terjadi secara biologis kalau sudah seperti itu, ada tanda-tanda yang satu memudakan diri, yang satu mematangkan diri. Jadi begitu Pak Aris. Luar biasa. Pak Samsir ini kalau tidak salah dari Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Masyaallah. Dan Ibu saking Bumi Ayu. Oh. Aduh, ini bertemunya apa katanya di Priok itu, Bu? Asam di gunung lah. Bertemunya dalam Belanga. Iya, di dalam Belanga begitu. Di mana ini perjumpaan cinta kasih sayang kita berdua ini? Boleh kan nostalgia? Alhamdulillah, Pak. Ya, Ibu. Ya sedikit riwayatnya. Kalau pertemuannya Pak, alhamdulillah Pak. Pertemuannya waktu saya baru masuk kerja tahun 61 itu di DKI. Iya. Jadi Ibu ini sering jarak antara rumah saya dengan rumah beliau ini lebih kurang 3 kilo lah ya. Begitu. Jadi saya seringnya Pak, sering lewat. Sering beli kerupuk. Oh, cinta dari kerupuk nih Pak Arif. Karena keluarga beliau ini ada satu usaha. Ya, dia beli ada kerupuk. Saya paling senang kerupuk anu, kerupuk putih itu kerupuk Lembang Bu ya. Sampai sekarang Pak itu. Emang enak Pak. Sampai sekarang. Yang saya tidak senang tuh kerupuk barat itu enggak senang saya. Enggak suka ya. Yang senang saya itu kerupuk itu Pak. Alhamdulillah. Ya itu ya sering saya beli kalau kalau dulu saya di sini kan dengan bukan dengan ibu bapak atau sekolah Pak. Iya. Umur sendiri ya. Dengan kakak. Oh, dengan kakak. Kakak saya. Ini kalau orang Padang Bu Risman ya. Kan ada yang namanya merantau. Kurang baik anak laki-laki yang sudah dewasa berada di rumah. Bahkan suruh ke surau Pak tinggalnya ya Pak. Tinggal di surau, pergi merantau. Itu sebetulnya cara pendidikan yang luar biasa ya. Betul Pak. Jadi, hijrah Pak dasarnya. Iya. Cinta bersemi dari kerupuk ini. Lalu bagaimana Ibu ini waktu itu apa juga sering datang menjenguk-jenguk siapa yang membeli kerupuk atau gimana? Iya, itulah. Waktu saya sudah kerja Pak ya, berarti SMA sudah kerja. Iya. Ibu ini masih SMP Pak. Iya. SMP di Budi Utomo ya. SMP 2. Jadi beliau sering menunggu toko. Iya. Nah saya kan sedang kerupuk. Iya. Beli sendiri Pak, kalau makan habis pulang kerja itu kan beli sendiri. Ya ibunya melayani. Iya. Ya saling pandang memandang, alhamdulillah Pak. Pandang memandang ini kelihatannya itulah yang meresep ke dada. Allahu Akbar. Ada juga ya yang mengatakan bahwa dari mata turun ke hati itu yang dikatakan cinta mati kita karena ada gunung ada laut lalu jauh di mata jauh di hati. Jadi antara mata dan hati ini rupanya ada listrik yang luar biasa, yang luar biasa ya. Begitu. Ini kalau Bapak beli kerupuk ini niat beli kerupuk atau ingin ketemu Ibu? Ya pertama kali memang harus ingin beli kerupuk Pak pertama kali. Lalu yang kedua, tiga kali kok ingin terus beli. Ada daya tarik. Seneng ke warung yang tujuh. Nah, ibu ditanya. Di sana ada daya tarik Pak. Alhamdulillah ada tarik itu. Ya. Dan pertama kali saya maaf saja Ibu ya melihat wanita itulah yang saya tertarik sekali yang hati itu berdebar. Oh begitu. Luar biasa. Ini kalau umpamanya sudah hampir umur 70 tahun masih bisa mengungkap hati berdebar pertama kali jumpa dengan apa dengan yang dicintai, luar biasa ya. Bagaimana Ibu memandang Bapak ini? Apakah pernah pada waktu Ibu di warung itu agak menanti juga, ini kapan pemuda saya yang satu ini akan hadir? Sama sih Pak ya. Sama. Jadi Bapak kalau pulang kantor itu Pak ya kan sudah bekerja. Ya saya langsung pulang sekolah juga begitu mau ke depan. Rupanya dua-dua punya strategi. Yang satu pulang sekolah ingin cepat pergi ke warung, yang satu pulang ke depan Pak, ke warung, ke depannya untuk jaga dari dalam rumah. Iya Bu. Jaga, yang satu juga mampir. Strategi ya. Ibu Risman, ya, ada satu doa dari orang tua. Dan doa ini pernah didoakan oleh Rasulullah ya, supaya hati yang berserakan itu menyatu dan berkumpul. Bagaimana Ibu Risman? Kita cerita dulu tentang jatuh cintanya dulu, jangan rumah tangganya dulu. Iya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya kalau ada anak muda sekarang gitu Pak, berani bicara sama orang tuanya bahwa kok istilah sekarang ditembak Pak Arif. aku ditembak gitu ya Bu. Yeah. Banyak orang tua pertama enggak paham kata istilah ditembak, kedua suka marah ya. Kalau saya menyarankan kalau anak mau mengaku bahwa dia ditembak atau dinyatakan cinta oleh seseorang, saya bilang alhamdulillah. Bersyukur bahwa Allah menakdirkan ada orang mau mengatakan kepada kamu bahwa dia mencintaimu, karena rasa cinta adalah satu di antara anugerah Allah yang tidak terhingga. Ya kan? Ya, banyak ya. Soalnya orang tua marah, apa sih kecil-kecil gitu Pak ya. Mungkin ya. Ibu kan dulu SMP, sekarang juga mungkin TK atau SD anak-anak udah mulai kelas 4, 5, 6 sekurang-kurangnya bilang dia ditembak. Jadi karena bayangkan kemarin ya, ada yang ketakutan karena anaknya umur 5 tahun sudah senang sama orang, sama temannya di TK gitu. Ini rupanya anugerah juga ya Bu ya. Iyalah, artinya Allah sudah memberikan rasa cinta. Rasa cinta bisa kepada apa saja kan ya Bu. Tapi buat antar jenis kita harus mengatakan, karena ada juga kan orang-orang yang, saya bilang sama anak itu, ya bersyukurlah nak, karena ada orang-orang yang merasakan tidak pernah dijatuh cintai loh Pak. Ya, jadi itu salah satu yang disyukuri, bahwa apa dan bagaimananya itu kemudian. Itu hanya untuk pertama sekali, saya pikir golden moment untuk mengatakan kepada anak bahwa gitu loh, rasa cinta adalah anugerah Allah. Ya, Ibu Risman menyatakan tadi golden moment ya. Jadi suatu saat yang saat kesempatan emas. Iya. Di mana orang itu menyatakan cinta. Tapi ada wanita yang waktu laki-laki menyatakan cinta, mohon maaf ya kalau saya sampaikan seperti ini, kok berani-beraninya kamu itu mencurahkan hati kamu kepada saya? Kamu pikir kamu ini siapa? Ada yang begitu Bu? Oh iya banyak Pak. Jadi ada lelucon yang biasa berada nih Bu di kalangan mahasiswa terutama. Yeah. Kalau masih SMA, maaf ya Pak, siapa lo? Terus kalau udah tingkatmu akhir, nanti dia bilang, lo pikir lo siapa? Tapi kalau di atas itu, ya siapa aja deh. Karena itu kadang-kadang apa ada keangkuhan seperti itu Bu ya. Kalau saya sering mengatakan kepada anak-anak remaja gitu Pak, atau masuk apa yang ya itu kan di dalam psikologi dikenal ada krisis usia 19, krisis usia 20, krisis usia 21. Yang paling umumnya itu 21, 22 itu Pak, di mana anak-anak udah sekarang ini akan menyelesaikan pendidikannya terus dia pikir apa berikutnya? Nah apa berikutnya ini yang membuat galau, yang kadang-kadang orang tua juga gak menangkap Pak. Jadi saya suka bilang bahwa kalau ada itu tadi Pak, dari anugerah Allah. Jadi jangan suka menolak apalagi menolak sampai menyakiti karena hati orang yang sakit. Kita tidak tahu apa saja bisa dilakukannya. Insya Allah, dan apa saja yang bisa terjadi pada diri kita. Iya, jadi iya gitu Pak. Saya mau bertanya tentang masalah the golden moment. Dari ibu dipanggilnya apa oleh bapak sekarang? Oleh saya, ya. Panggil nama aja Pak. Panggil nama? Al saja. Al, Al. Dari dulu. Oh, gitu. Nama ibu siapa Bu? Alfia. Alfia. Alfia. Jadi dipanggilnya Al saja. Al, Al. Lalu ibu panggil bapak? Ayah. Luar biasa. Yang satu menghormat, yang satu mencinta ya. Iya kan? Ya. Kalau ayah itu kan menghormat ya. Tetapi kalau Al itu kayaknya dia tidak akan menghilangkan kualitas keremajaan dari bunda kita ini ya, meskipun sudah nenek. Dari berapa cucu Bu? 10. Alhamdulillah sudah 10. Bayangkan nenek ini dipanggil Al. Tapi gak ada perubahan Pak ya? Gak ada perubahan. Dada. Cucunya juga ayah. Jadi kalau cucunya manggil ibu apa? Ibu. Oh, ibu. Saya ada yang tinggal. Begitu ya. Iya. Itu pada waktu galau lalu bertemu. Nah, bagaimana caranya mengutarakan cinta bapak kepada ibu itu? Alhamdulillah. Jadi ya, terima kasih Bu ya. Ya. Jadi kalau pertama kali Pak, jadi waktu sudah ya sering ketemu. Ya tentu ingin berkunjung ke rumah. Ya dong. Masa kita di warung. Kunjung ke rumah. Antara jarak rumah dengan 5 kilo ada ya. Jadi kalau dengan warung ya 1 kilo lah. Warung kalau ada 3 kilo. Ya saya ingin berkunjung. Saya. Terus saya minta izin sama yang saya cintai. Ini sudah melekat Pak. Cinta sudah melekat. Saya ingin berkunjung, boleh tak? Main ke rumah. Ya, main ke rumah. Jadi alhamdulillah Pak, gini. Besok aja, itu saya minta jawaban. Rupanya di rumah sudah berumbuk juga rupanya ini. Luar biasa, ini kilat juga ya. Sudah berumbuk juga. Ya, tentu ya apa ceritanya saya nggak tahu dengan ibu dengan bapak beliau. Sehingga yang lucunya Pak begini ibu, Pak. Pada saat saya ingin ke rumah, kan saya menunggu lebih dulu. Beliau belum datang dari rumah, besoknya itu. Ada, no. Saya kenal dengan adik beliau ini. Rupanya adik, ada pantara juga ini. Ya. Adik, kok adiknya itu begini-begini kata dari jauh. Ini mungkin begini Pak. Firasat adiknya ini untuk beritahu kepada saya, firasat saya Pak ya. Mungkin pada saat saya lihat mimiknya adiknya ya. Dia datang dilihat saya dari jauh begini, dia kembali lagi lari. Nah, firasat saya mungkin adiknya ini adalah memberitahu kepada ibu bapaknya. Oh, sana mungkin dalam hati saya kan. Mungkin ya. Kalau tidak salah. Ini orang baik. Mungkin diberitahu gitu. Sehingga saya pada saat beliau datang, ya silakan ketemu kunjung. Allahu Akbar. Dan ditunggu sama ditunggu sama keluarga. Beliau ini perempuan semua Pak. Perempuan juga. Ibu anak pertama. Baik, kita nanti berhenti dahulu. Ibu Risman, mengapa saya menggali awal dari pernikahan? Sebab saya melihat awal pernikahan yang baik itu kurang lebih setengah perjalanan perkawinan kita, kita bisa selesaikan. Betul Pak. Para pemirsa, jangan lupa Anda dapat berinteraksi dengan kami melalui nomor 574-3476 atau 021-574-3478. Berinteraksilah. Ini sudah tua-tua, tapi apa yang diceritakan adalah cerita abadi para remaja yang sedang mabuk, direkatkan oleh Allah, hati yang berserakan menjadi satu. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam episode pernikahannya. suatu pernikahan, ini idealnya dan sebaiknya diawali dari suatu perjumpaan yang suci, murni, dan tumbuh dengan baik. Dan banyak sekali pernikahan, saya belum pernah melakukan penelitian, yang sepanjang perkawinan itu rapuh dan lemah karena memang tidak diawali dari suatu awal yang sehat. Bagaimana menurut Ibu Risman? Setuju Pak, 1000%. Karena seringkali dalam perjalanan itulah tadi seperti kita bicarakan, membantu orang ya Pak, gitu, dalam krisis rumah tangganya. Saya sama lah Pak seperti Bapak, saya tanyakan kepada mereka bagaimana memulainya dulu. Ya. Saya sebagai muslim kita ya Pak, yakin banget pertama kita cari yang benar menurut Allah. Jadi ridho Allah, kemudian ridho orang tuanya. Ya kan? Jadi sering sekali ya Bapak Ibu, anak misalnya ada pendekatan atau pacaran, terus kemudian keberatan orang tuanya, tapi karena kerasnya kehendak ini tadi gitu loh, perkawinan diselenggarakan juga, tapi orang tua berkata-kata hatinya, maksudnya Pak ya mungkin nggak sepenuhnya ridho gitu. Ya, atau sering sekali keluar ya bagaimana ya, akhirnya jadi juga, misalnya keluarga dekat nanya menyapa, akhirnya jadi juga ya, bagaimana terlalu keras kehendaknya, kalau kita larang nanti jadi macam-macam. Nah, sebaiknya gitu. Orang tua itu kalau sudah kelihatan anaknya memang sudah beringin dan berkeras gitu, apa tidak sebaiknya orang tua itu, ya sudahlah, kalau ini memang harus terjadi, saya akan membulatkan tekad saya sebagai orang tua, aku restui dia dan aku ridhoi. Apa tidak sebaiknya orang tua itu juga menata hati? Iya, idealnya begitu kan Pak ya? Ya kan Bu? Tetapi namanya manusia Pak. Itu yang saya bilang, mungkin mulut yang tidak berkata tapi hatinya berkata. Itu banyak loh Pak, terjadi permasalahan di dalam perjalanan perkawinan itu. Jadi sering sekali saya menyarankan kalau begitu, pulanglah ke rumah, sujud. Allah. Minta ampun kepada orang tua. Mungkin terlalu lama gitu loh Pak ya, di rentang rasa tadi tidak nyaman itu terhadap anaknya. Bukan main kan Ibu, mungkin barangkali tertengadah tangannya Pak. Ya, atau paling gak begitu lah. Jadi itu sering sekali loh Pak saya alami. Dan saya bicarakan maaf dengan anak-anak saya sejak mereka mulai baligh. Kita perlu mengatakan itu untuk supaya anak kita tuh mempunyai persiapan dan melihat ke depan gitu. Kalau dia memilih jodoh, begitu dia baligh kita katakan A B C D E F G termasuk tolonglah cari seseorang yang mama dan ayahmu dan keluarga besar redha. Begitu juga saya punya staff Pak ya di kantor, bilang pokok misalnya, aduh saya kok kamu belum menikah juga, misalnya kita sampaikan biasa Pak ya gitu. Terus mereka bilang ya soalnya ibu saya masih keberatan. Saya langsung bilang, oh nak, tunggu sampai ibumu redha. Wah begitu ya. Baik, para pemirsa jangan lupa menghubungi 574-3476 atau 021-574-3478 di dalam episode sudah langsung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dari mana? Dari Pekalongan. Pak Mudakhir dari Pekalongan, silahkan Bapak. Ini bagaimana seandainya dengan umat istri yang tadinya dua belas, ada salah satu pihak yang tidak merestui, tapi kemudian terjadi hingga sampai sekarang dengan cara sangat baik. Jadi ini ada hubungan tapi salah satu pihak tidak merestui, begitu. Ini pertanyaannya. Tapi kan katanya kemudian merestui Pak. Nah ini pertanyaan kepada Pak Mudakhir, apakah Pak pada akhirnya merestui atau sampai sekarang belum direstui juga? Iya, merestui. Halo, bagaimana suara Bapak terputus-putus ini? Saya harus tahu. Sehingga kita merestui. Merestui. Dan sudah punya alhamdulillah turunan. Iya. Sekarang sudah direstui. Tidak ada masalah kan Pak. Jadi mungkin yang menjadi permasalahan Ibu Risman, proses merestui ini memang juga makan waktu ya. Iya Pak. Jadi biasanya tergantung bagaimana suasananya. Tetapi kalau saya menyarankan gitu Pak, baik pada terutama buat anak-anak kita, kita juga orang tua saja, seperti Bapak katakan, sebaiknya kalau udah tahu begitu ya kita berusaha menyelesaikan urusan dengan hati kita sendiri. Kan itu Pak persoalannya. Betul, betul. Ya. Ini ada informasi, sebelum direstui ternyata tidak mendapatkan keturunan. Begitu direstui mendapatkan keturunan. Oh tadi begitu? Iya. Oh, jadi ini ada informasi kan? Masuk ke dalam earphone saya. Iya, nah Pak. Saya mau bertanya, Bapak ini sama Ibu kan saya dengar katanya anaknya 8. Yang sudah menikah berapa Pak? Menikah 7. Jadi tinggal satu lagi. Tujuh. Dan yang 7 ini sudah sarjana atau masih atau sudah selesai sekolahnya? Semuanya sudah selesai. Allah Akbar. Alhamdulillah. Dan ya, hanya satu yang bukan sarjana. Iya, iya. Yang terakhir. Bapak pernah enggak mengalami waktu anak itu membawa pasangannya, hati Bapak dan Ibu ada yang berat begitu? Kalau dikatakan berat, agak sedikit Bu ya. Kalau dikatakan tidak berat, saya lihat. Kenapa? Saya dulu kan perkenalkan dulu dengan orang tua. Oh. Rupanya anak saya ini menurun. Dia perkenalkan pada orang tua. Ya, tak? Jadi kalau saya lihat sepintas lalu, alhamdulillah Pak. Ya. Alhamdulillah. Pertama kali dulu, anak saya pertama. Ya. Kebetulan dari DKI. Dari orang Bunyayu juga. Bukan orang DKI, orang Dirjen Pajak. Beliau ke rumah itu hampir jam ini Pak, hampir jam maghrib. Anak Bapak perempuan ya? Laki dulu yang pertama. Tapi calon mantu ini langsung habis azan dia bilang kepada, maksudnya kepada istri saya ingat Pak ya, ada azan di mana tempat sholat. Alhamdulillah. Jadi bukan saya yang mengatakan kita sholat. Anak saya itu, calon saya ini, ini maghrib itu sholat. Jadi itu pertama kali dengan kata-kata itu Pak, alhamdulillah. Jadi ini yang dikatakan oleh Bu Risman ya, berkah Allah nomor satu dulu, lalu berkah orang tua, ridho orang tua ya. Itu salah satu tanda-tanda yang harus kita tangkap ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dari mana? Arif, Pak Arif. Ya, di Jakarta Barat. Iya, Pak. Silakan, Pak. Saya ada ini, ada resep hidup rumah tangga bahagia. Ya, bagaimana Pak resep? Ambil dari Quran juga dari hadis. Ya. Ini gini, tuntutlah dirimu membahagiakan pasanganmu. Jangan tuntut pasanganmu membahagiakan dirimu. Ya bagus. Nah, kemudian diperluas nih Pak, diperluas lagi sebetulnya untuk keindonesiaan ya. Tuntutlah dirimu membahagiakan siapapun. Jangan tuntut siapapun membahagiakan dirimu. Disitulah letak kebahagiaan. Oh begitu ya. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa memperbaiki kondisi nasional, kondisi rumah tangga yang pada rusak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini kalau bisa Ibu Risman didengar oleh semua orang. Semua orang. Amin. Pak SBY dengan kabinetnya yang baru, supaya kita membahagiakan orang lain. Dan saya melihat kekuatan membahagiakan orang lain itu tidak terbatas, hampir tidak bertemu tepi pantainya. Sebab membahagiakan orang lain sampai kapanpun juga. Bagaimana Ibu membahagiakan Bapak caranya? Ya ini aja Pak, apa Bapak tuh kalau lagi senang gitu Pak ya, saya senang gitu. Kalau lagi sakit saya suka ini Pak, sakit ya, juga kadang-kadang lagi sakit saya tuh, kalau Bapak sakit saya rasanya gimana gitu. Itu namanya satu satu organ Bu, kalau tangan sakit satu lain badan sakit. Rasanya sakit, sakit gitu, jadi sudah menyatu betul ya Bu ya. Lalu apa yang Bapak tidak sukai yang Ibu tahu? apa ya, ya. Nggak pernah terpikir rupanya. Suka. Iya. Saya nggak suka ya gitu lah Pak, kalau saya jalan gitu kelamaan Pak ya, pasar mungkin macet kan, saya kenapa mobil sendiri kelamaan gitu, saya belanja terus ada teman terus ngobrol lama benar pasarnya tadi. Iya. Saya ada teman sebentar. Iya. Nah, ada, bagaimana caranya Bapak membahagiakan Ibu? Alhamdulillah Pak ya. Jadi kalau Ibu ini memang gak pernah Pak, yang hatinya itu urus sama saya. Alhamdulillah. Jadi cara saya membahagiakan itu Bu, ya itulah Pak. Jadi kalau ibaratnya apa ya, kalau saya di kantor, kamu nulis tekan, tekan tentu kalau ada sesuatu yang anu, saya pertama kali jadi pegawai dinas pendapatan ya, pajak, DKI. Dinas pajak ini kan kalau istilahnya suka rampas, maaf saja, suka rampas untuk kepentingan negara. Nah kalau saya tekan gitu. Secara kebetulan saya di Jakarta Barat dua periode zaman Pak Sekolah itu, kepala suku dinas. Itu namanya suku dinas, kepala suku dinas. Kalau nekar itu kan, itu kalau wajib pajak datang, nekar itu kalau merasa keberatan langsung amplop. Amplop. Untuk pelicinnya. Inilah Pak. Kalau seandainya dalam hati saya selalu kalau amplop itu saya bawa pulang Pak, saya tidak pernah gaji apapun tanya saya beribu nanti, itu saya nggak pernah. Selalu ya kalau ya sisanya nanti untuk saya nggak perokok, nggak apa-apa, nggak pengopi, nggak dan paling juga bensin nanti kan. Jadi kalau situ saya terima, inilah kencangnya istri saya pada saat itu tarikannya. Kenapa itu saya tolak? Amplopnya besar kok Pak. Selalu itu banyak itu yang anu di Jakarta Barat. Banyak itu yang anu yang mungkin Jakarta Barat, Timur, Pusat, Indonesia Barat, Indonesia Timur, Indonesia mana-mana. Ibu, kalau Ibu ini saya sering bertanya begini Bu, lebih senang mendapatkan uang jujur atau lebih senang mendapatkan uang banyak? Ya jujur lah Pak. Ya. Enak kita nikmatinnya juga. Iya. Jujur. Ibu Risman, kalau semua wanita dan pria, komentar Ibu apa? Ya, subhanallah ya Pak, karena beliau memelihara cinta yang dianugerahkan Allah itu supaya tidak rusak dengan hal-hal yang kotor, gitu kan ya Pak? Makanya berkah Pak, kita lihat berdua-berdua berkah, dilihatnya enak, anak-anak juga berkah. Kan sumber rezeki kan harus halal dan thayyib. Iya. Pak. Jadi sumber rezeki halal dan thayyib itu yang menjadi tulang, yang menjadi darah ya, yang mempengaruhi berbagai macam kehidupan kita. Kalau sumber rezeki itu yang kita makan dan kita nikmatin, yang membuat untuk mendidik anak-anak ya Pak dan Ibu, sudah enggak toyib gitu. Itulah kan Pak, ada penyakit yang enggak tersembuhkan ya. Penyakit fisik, ada kelakuan yang enggak bisa dibantu juga gitu ya. Sebetulnya bisa semuanya sederhana saja kembali. Sumber rezeki yang dikonsumsi itu halal dan toyib apa tidak. Ya. Masya Allah. Ibu Risman bicara masalah sumber rezeki ini ya. Ibu tidak mengatakan pendapatan ya atau gaji, tapi rezeki Pak. Apa itu Ibu? Ya artinya kan bukan hanya gaji kan Pak. Sumber rezeki itu kan Allah Maha Luas kan membentangkan alam ini dengan berbagai macam kemungkinan. Misalnya Bapak bekerja ada gajinya, tapi kan Bapak juga bisa menjadi konsultan misalnya perpajakan di luar dan hal yang lain. Ya kan Bu ya? Ngajar. Nah beliau ngajar milihnya Pak. Ngajar. Membagi ilmu. Bapak, bagaimana Bapak menerapkan dan mendidikkan kepada 8 anak Bapak tentang kebersihan hidup di dalam mencari nafkah ini? Alhamdulillah Pak, Jadi kalau anak saya dari pertama sampai terakhir itu, saya tidak memuji Pak ya. Jadi kenyataan, anak saya pertama inilah yang saya, kalau saya kan ibunya 18 tahun baru sudah punya anak. Jadi bedanya kan dengan Pak Besar. Itu saya, anak saya pertama sekarang itu, kakak, itu umumnya jadi guru saya Pak Lepang. Ilmu agamanya, ilmu agamanya Pak, itu lebih dari saya. Kenapa? Saya uji. Pada saat imam, waktu saya kan waktu di Bukit Tinggi itu kan macam-macam. Maaf saja Pak ya, keluarga saya yang perempuan itu gak punya anak pada satu pun. Ada dua. Itu saya selalu udah mengambil, ini berebut, sini dulu, ini berebut. Jadi kesempatan saya untuk mengaji itu Bu, itu kelihatannya kurang. Nah ini sekarang yang saya imbal kepada anak saya, sehingga kalau anak saya baru SD saja Pak, baru SD saya sudah panggil apa, Guru Harun itu apa namanya, Guru ngaji, Guru ngaji ke rumah. Ya itu keseluruhan anak saya itu ngaji. Di sinilah beliau itu dapat ilmu yang lebih dari saya. Rupanya menanamkan ilmu agama di dalam rumah tangga dan mendapatkan rezeki yang halal dan thayyiban, tetapi bersumber dari mata air cinta yang luar biasa ya. Tadi saya menangkap waktu Bapak dan Ibu mau menyampaikan apa hatinya yang sebenarnya, keluar rasa haru ya. Sampai sekarang masih ada tuh bekasnya. Baik, para pemirsa hamba Allah yang mulia, kita sudah masuk kepada episode bagaimana menjaga perkawinan ini supaya baik. Nanti ada episode lagi tentang gelombang-gelombang di dalam pernikahan, tantangan-tantangan yang luar biasa. Tentu kan orang yang sudah menikah hampir 50 tahun seperti ini tidak akan steril dari adanya konflik, adanya masalah. Nah, kita akan kaji ke dalam hal yang tema yang ketiga, yaitu bagaimana menghadapi kesulitan dalam rumah tangga. Jangan lupa menelpon 574-3476 atau 021-574-3478. Dan sementara ini kita akan mendengarkan nanti lagu yang kedua, yaitu Mencintaimu ya, yang akan dinyanyikan oleh Mbak Erin Surbakti. Silahkan. Mencintaimu, pemirsa dari seluruh persada Nusantara, rumah tangga adalah sel yang paling kecil untuk membuat rumah tangga bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang sehat. Boleh atau dapat dipastikan dengan pasti, bila rumah tangga yang kecil ini porak-poranda, maka seluruh bangsa ini pun akan runtuh tatanannya. Karena itu, pendidikan rumah tangga adalah pendidikan yang paling penting di dalam pembangunan rumah tangga. Saya pribadi tidak percaya bahwa pendidikan sekolah atau masyarakat itu menjadi suatu pilar. Itu hanya membantu. Tapi dalam rumah tangga, Melly Goeslaw tadi mengarang suatu lagu yang menggetarkan. Kata Melly Goeslaw, hampir setiap yang dirasakan oleh orang yang cinta itu terlalu berarti bagi seseorang. Apa kata-katanya, apa ungkapannya, sampai bencinya pun terlalu berarti. Inilah yang disebut bagaimana meramu keharmonisan di dalam rumah tangga kita. Nah, Pak Syamsir Alam, saya ingin... Wah, sudah ada telepon dari Bandung ini rupanya. Silakan. Ayo. Halo, assalam. Waalaikumsalam, silakan. Ini saya mau ikut itulah pemikiran, ya, ada pemikiran saya. Iya. Bahwa memang semua juga yang apa berkeluarga itu ingin sakinah, mawaddah, warahmah lah, ya. Iya. Ingin mendapat ridho Allah. Iya. Tapi justru dari awalnya saja gitu. Pergaulannya kan pemuda-pemudi sebelum nikah itu bebas. Iya. Bahkan banyak kejadian hubungan di luar nikah. Sampai orang tua itu mengizinkannya itu karena sudah kecalongan itu gitu. Iya. Nah, kemudian juga waktu nikahnya acara-acaranya seolah-olah menjauhi ridho Allah gitu. Aurat kelihatan, kemudian acara-acaranya juga mendekati kebiasaan kafir lah gitu, ya. Ya. Makan sambil berdiri dan kebiasaan apakah mungkin gitu selama berkeluar itu menawati ridho Allah gitu. Karena pada hakikatnya ya ridho Allah yang membuat kita sakinah, mawaddah, warahmah gitu, aman. Ibu bapaknya, mertuanya gitu, senang. Mungkin selama dunia akhiratnya itu apakah mungkin gitu peran ulama, peran pemerintah, sampai banyak yang hubungan di luar nikah itu ya karena ya fasilitasnya mudah gitu untuk itu. Nah, itu bagaimana presiden misal sekarang, majelis ulama, nah itu tanggung jawab juga, apalagi dipilih langsung gitu. Nah, itu bagaimana nih, Pak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Risman aja yang menjawab. Ayo, silahkan. Saya berterima kasih sekali dengan tadi, saya mohon maaf nggak jelas mendengar nama Bapak dari Bandung. Pak Zainuddin. Ya. Ini problema yang luar biasa menghadang kita sekarang, Bapak dan Pak Aris. Ya. Karena kita hidup di era digital. Ya. Kemudian para orang tua terutama tidak siap dengan kemajuan dan dampak negatif perkembangan ilmu dan teknologi, ya Pak. Jadi mereka memberikan fasilitas. Saya alhamdulillah sudah perjalankan Allah 28 provinsi dan berbagai negara di dunia untuk membicarakan tentang dampak negatif era digital terhadap anak. Ternyata Pak, satu, orang tua memberikan fasilitas kepada anaknya, mereka tidak tahu menggunakannya. Jangankan tahu dampak negatifnya. Padahal anak berselancar di dunia maya hanya dengan satu buku jarinya dan di dalam genggaman tangannya sekarang. Tidak perlu misalnya set komputer yang kita bisa letakkan di tempat yang keluarga dilihat bisa segala macam gitu, ya Pak. Nah, luar biasa dampak positifnya, tetapi dampak negatifnya tidak bisa kita bayangkan. Karena ternyata Pak, itu banyak sekali unsur pornografi. Artinya karena terlalu terbuka, berbagai orang bisa memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi ini. Nah, ternyata pornografi juga memanfaatkannya, terutama lewat akses internet. Itu bukan hanya merusak mata, merusak lengan, ya Pak, merusak retina, retina mata, tetapi juga menciutkan otak oleh karena overproduksi hormon-hormon tertentu yang membuat anak menjadi kecanduan. Jadi ada kecanduan, ada kemudian dia pertama kecanduan Pak, terus kemudian ada peningkatan, kemudian ada tidak sensitif lagi pada gambar yang itu saja, membutuhkan gambar yang lebih lanjut, yang lebih dahsyat, kemudian membuat melakukannya. Karena semua itu sudah ada di tangan anak-anak pada usia yang sangat dini, maka hasil penelitian yang dilakukan oleh Komnas Anak di 6 kota tahun 2007, 62,7% itu lebih dari 1 dari 2 anak SMP SMA tidak gadis lagi. Nah, sekarang Ibu, kita mencoba supaya kita tidak kebablasan begitu. Iya. Apa yang harus kita kita bentengi di dalam rumah ini? Iya. Jadi Pak, saya setuju sekali juga dengan Bapak dari Bandung. Jadi kita setuju ya. Setuju, artinya Pak harus ada political will. Maaf ya Pak, ketinggian nih ngomongnya. Enggak. Dari presiden dulu Pak. Enggak, saya setuju dengan Ibu. Jadi begini, saya pikir masalah kerumah tanggaan ini harus menjadi suatu kebijakan politik. Betul. Tidak boleh kita serahkan kepada itu kan urusan rumah tangga, urusan kita masing-masing. Oh tidak, saya pikir ini harus menjadi suatu kebijakan politik, bagaimana rumah tangga itu harus menjamin keharmonisan dan kesucian di dalam pergaulannya. Setuju ya? Iya, Pak Samsir sama Ibu, saya ingin bertanya, pernah gak bertengkar? Kalau dikatakan bertengkar, kalau secara insyaallah Pak, kalau bertengkar yang sampai ke batin itu melekat, insyaallah tidak ada. Oh, luar biasa. Cuma kalau tengkarnya kalau ada hal-hal sedikit seperti ke pasar itu kok lama sekali. Itu ada unsur sedikit Pak. Itu namanya seorang lelaki. Iya. Mencintai. Rasa cinta itu itu enggak bisa Bu. Enggak bisa Pak dihilangkan itu. Allahu. Jadi itu. Ya. Jadi apakah curiga gitu kan? Enggak juga. Cuma itu rasa itu. Ingin ada sedikit itu tadi. Maka itu agak seolah-olah Ibu mengatakan agak keras kan. Sebenarnya tidak keras. Iya. Keras itu. Khawatir. Cintanya keras. Iya. Khawatir. Jadi tidak. Pernah enggak ada beda pendapat begitu antara Ibu dengan Bapak? Lalu bagaimana menyelesaikannya? Ya, beda pendapatnya seperti gini Pak ya. Jemput cucu kadang ikut saya Bapak telat, udah pulang jam 12. Khawatir tadi pulang sendiri banyak bus. Jemput cepat jemput nanti dia pulang sendiri itu nanti saya masih capek baru juga benar. Jadi hanya sampai pada taraf kesal aja gitu ya, itu aja. Iya. Bapak lagi berhalangan, ada tamu, saya belum jemput. Iya. Ini ada nasihat, tetapi nasihat ini untuk orang yang pergi haji. Salah satu larangan orang pergi haji adalah berbantah-bantahan. Saya hanya menangkap saja, bagaimana kalau umpamanya jangankan pergi haji, untuk kita saja beda pendapat boleh, tapi berbantah-bantahan tidak. Begitu ya Pak ya? Iya. Ini apa yang bisa membuat orang sampai perbantah-bantahan itu, kira-kira apa kalau menurut Bapak? Pernah gak anak-anak Bapak itu ribut begitu? Begini Pak, kalau anak-anak antara anak dengan cucu misalnya ya. Itu sering ya, ributnya kan ribut anak-anaknya anak-anak. Sabar. Tapi dalam kita itu, kita jangan juga tidak sabar. Berikan apa? Ya. Dalam anu Pak, dalam pandang kita si A dengan si B, mungkin si B salah. Jangan langsung to the point, kamu salah. Nah. Itu jangan Pak. Di depan si A tadi. Yeah. Itu jangan sekali. Yeah. Akibatnya nanti si B ini karena kita rasa anak ya. Rasanya waduh kok dia berpihak ya. Berpihak kepada si A. Yeah. Nah, ini jangan. Kita tahu memang. Iya. Kita tahu dalam hati kita ini salah ini, ini benar. Tapi jangan sekali-kali itu yang saya sampai detik ini Bu, sampai detik ini jangan. Yeah. Nanti di belakang baru dikatakan lain kali jangan nitip sama yeah. No. Yeah. Jangan di depan nano yeah. Yang sedikit saja. Ibu, ibu pernah enggak mengetahui bahwa bapak ini pernah bohong? Enggak sih, Pak. Enggak ya. Begitu ya. Jujur, Pak. Begitu ya. Percayanya ibu sama bapak ya. Jujur. Orangnya jujur ya. Jadi Ibu Risman. Iya, Pak. Ini kan ada lagu jangan ada dusta di antara kita ya, ya. Luar biasa lagu itu dan dia dinyanyikan oleh Bruri dan Dewi Yul. Itu nanti kita dengarkan kata-katanya amat luar biasa. Apa pesan ibu yang terakhir supaya rumah tangga ini sakinah mawadah warahmah? Pertama Pak ya, berpegang pada Quran dan hadis ya. Karena itu tidak pernah berubah. Semuanya sudah ada di situ. Apabila ada pertengkaran balik ke situ. Misalnya tadi soal berbantah-bantahan. Kalau enggak ada unsur sabar Pak, kemampuan mendengarkan dan mendengarkan dengan jujur. Jangan mendengarkan itu diminta tuh Pak sama Allah. Diperintahkan oleh Allah dan melihat dengan sungguh-sungguh karena kata Allah wala tusair haddaka linnas, jangan kasih pipi. Kalau kasih pipi ya ngomong di situ. Gitu kan Pak ya. Jadi semua itu sudah diatur bagaimana berbicara dan sebagainya, kemampuan untuk mendengar semuanya sudah lengkap. Jadi berpegang pada Quran dan hadis, memelihara komunikasi dan berusaha untuk saling memahami dan bekerja sama. Baik. Terima kasih para pemirsa hamba Allah yang mulia. Bagaimana caranya mempersiapkan pernikahan? Biarkanlah cinta bersemi, tetapi carilah di antara mereka yang berserakan hati ini mempunyai iman yang sama. Sebab agama adalah tulang punggung dari kehidupan kita. Bila direntang rasa, lalu terjadi pertengkaran, maka sabar itu ada satu cirinya. Bagaimana caranya kita mempunyai suatu kegemaran dan semangat dan gairah untuk membahagiakan orang lain. Jangan sampai tuntut orang membahagiakan kita. Bagaimana kita membahagiakan orang lain? Itu tadi suatu resep yang datang dari pemirsa. Tetapi ada satu hal lagi di dalam rumah tangga ini. Jaga harta makanan yang masuk ke dalam badan kita, yang kita letakkan di atas meja atau kita sandingkan dalam kursi, pada kursi. Semuanya itu datang dari suatu upaya yang halal dan yang baik, yang thayyib. Jangan sampai biarkan gordeng tergantung dalam rumah tangga hasil suatu pencurian yang tidak halal. Bangsa dan negara ini akan porak-poranda bila korupsi dibiarkan. Bila orang yang mau menghilangkan korupsi justru dia yang didesak. Bila orang yang ingin korupsi justru dia dilepaskan. Hati-hati, seluruh hidupku segala sesuatu terlalu berarti. Pak Zainuddin mengatakan dan Ibu Risman tadi mengatakan, bagaimana kalau kita melakukan suatu political will, suatu politik negara, bahwa kehidupan berumah tangga menjadi suatu politik dan harus dijaga oleh negara ini secara baik dan bersama. Kita dengarkan lagu Jangan Ada Dusta di antara kita yang dipopulerkan oleh Bruri Marantika dan Dewi Yul. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.